Semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang maha pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin coba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang maha sempurna, kerdilnya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hambamu yang hina ini? Ya Allah, kau maha pengampun. Di bayangan mentari, aku keapaan? Dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari, aku kepasrahan mendamba jernih embun kasih sayangmu, oh Tuhan. Andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat ku hampiri gerbang syurga. Siksamu, oh bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu?